Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, saudara-saudara yang dirahmati, pada kesempatan ini kita kembali dapat bersua melalui udara dalam rangka melanjutkan kajian tentang tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi yang membahas masalah keimanan, keislaman dan ihsan dalam surah An-Nisa ayat 168. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, kejahatan, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Pendengar yang berbahagia, betapa hinanya kekafiran di sisi Allah. Kita harus pahami bahwa Allah tidak menghina seseorang lewat jasmaninya, tetapi Allah menghinakan seseorang lewat akidah, lewat kekuatan, keyakinan yang ada pada dirinya. Kenapa ini menjadi barometer? Karena manusia itu tidak dilihat dari segi jasmaniahnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasmani, tidak melihat jasad, dan tidak juga melihat rupa bentuk, akan tetapi dia melihat hati manusia, contents, nilai yang ada di dalam benak mereka. Jadi di sini kita melihat betapa Allah sangat kentara sekali memperhatikan hal ini. Mereka orang-orang yang kafir wazalamu dan melakukan kezaliman. Kezaliman apa? Kezaliman ketika mereka tidak bertakwa, tidak beriman kepada Allah. Itu kezaliman pertama. Yang kedua, ketika mereka tidak mau menyembah Allah. Kezaliman yang kedua. Dan yang ketiga, mereka tidak melaksanakan perintah-perintah yang wajib. Yang keempat, bisa saja mereka melakukan kejahatan demi kejahatan, seperti yang diungkap pada ayat yang sebelumnya, saddu an sabilillah, menghalangi manusia untuk mendapat hidayah Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka oleh sebab itu kita melihat di sini bahwa kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu disebut dengan kezaliman yang ba'idah, yang jauh sekali, jauh dari kebenaran dan keadilan. Lam yakunillahu liyaghfir lahum. Nah, ini balasan yang sangat sangat berbahaya ini. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah, na'udzubillah. Wala liyahdiyahum tariqa. Dan Allah tidak akan menunjukkan jalan yang lurus kepada mereka. Kalau sudah dosa tak diampuni, jalan pun tidak terbuka, jalan yang lurus bagi diri, untuk apa lagi hidup? Nah, ini perlu kita dalami dan kita jadikan sebagai sebuah wanta-wanti. Jangan sesekali kafir kepada Allah. Yeah. Akan membawa kepada kezaliman demi kezaliman yang merusak diri dan merusak kepribadian kita. Para remaja, jangan lakukan kezaliman. Jangan menuruti masa remaja yang suka mengumbar nafsu syahwat. Para orang-orang tua, kepala rumah tangga, mari kita kembali kepada jalan kebenaran, supaya kita memperhatikan keluarga kita, memperhatikan istri dan anak-anak kita. Cukupkan, habiskan waktu kita untuk mereka. ini tidak sebagian yang lain saya mendengar, membaca, mengikuti pernak-pernik masyarakat ini. Sudah dua anaknya, sudah tiga anaknya main dengan wanita lain. Yang wanita main dengan laki-laki yang lain. Lakukan percintaan lagi. Untuk apa itu sebenarnya? Karena itu akan membawa kepada kesesatan dan akan meruntuhkan seluruh nilai-nilai kejiwaan yang dibangun sebelumnya. Nah, tak bermoral, hidup akan menjadi susah. Iya. Nah, jadi mungkin bisa kita diskusikan. Terus ini Ustaz, ketika Allah berfirman innal ladzina kafaru wa zalamu. Ini arti wa zalamu di sini kan mereka itu melakukan kezaliman dirinya sendiri. Kan kira-kira begitu. Kira-kira di sini ayat ini menunjukkan adanya yang dizalimi dan ada yang menzalimi. Iya. Lalu siapa yang berbuat zalim? Dan siapa yang dizalimi? Maka kita melihat. Nah, ada pendapat begini mengatakan. Lewat ayat ini sebagian ulama mengatakan innal kafirina mukallafun bi furu'is syariah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dibebani juga dengan furu' syariat. Ketika mereka furu' syariat itu apa? Salat. Puasa, zakat. Nah, akidah adalah usul syariat. Jadi ketika mereka tidak percaya kepada Allah dalam ayat mengatakan kafaru dalam akidah. Mereka zalim. Kenapa mereka juga dituntut sebenarnya untuk melaksanakan furu' syariat? Seandainya mereka beriman. Nah, ketika mereka tidak beriman dan furu' syariat tidak mereka kerjakan, mereka juga berdosa tidak melaksanakan sholat itu. Tidak melaksanakan zakat puasa juga berdosa. Contohnya, orang berpuasa dia gak puasa, berdosa gak ya? Berdosa. Jadi, bukan saja, ini pendapat pertama ya saya melihat. Nah, makanya kekafiran, kezaliman itu identik sekali. Nah, maka disebut kezaliman itu ada tiga. Kezaliman kepada diri sendiri, kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada manusia yang lain, terkait dengan orang lain. Ayat ini termasuk mana ini? Ketiga-tiganya ya. Jadi terutama kalau bagi orang kafir, kezaliman kepada Allah dan kezaliman kepada diri mereka sendiri. Nah, ditambah lagi bila mereka benci kepada orang mukmin, kezaliman kepada manusia. Nah, itu bahayanya. Berarti firman Allah innal ladzina kafaru wa zalamu di sini yang dizalimi dan yang menzalimi dia-dia juga orang. Dia-dia juga orang. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Oh. Luar biasa ini kan. Jadi kalau kita melihat ayat ini tidak ada untungnya kekafiran itu sebenarnya. Tidak ada untungnya. Mereka tak berakidah Islam itu sudah salah. Sombong nama. Mereka tidak sholat, dia juga salah. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka sementara mereka juga dikenakan kewajiban untuk taat melaksanakan perintah-perintah Allah tadi. Jadi kita melihat di situ korelasinya bahwasanya apa saja yang dilakukan oleh manusia ya terutama kekafiran maka tidak akan diridhoi Allah. Wala yardha li 'ibadihi al-kufr. Allah tidak redha terhadap hamba-Nya kekafiran. Masyaallah, ini memang ayat ini juga sangat menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang seperti ini Allah tidak pernah memberikan ampunan. Apa perlu ampunan bagi manusia? Manusia kalau tidak mendapatkan ampunan susah hidupnya. Contoh, ada orang yang durhaka kepada emaknya. Iya. Tak dikasih ampun. Tak dikasih ampun oleh emaknya. Gimana orang ini? Susah hidupnya. Susah hidupnya. Itu konon lagi sama Allah. Ada aja bencana. Ada aja kesulitan hidupnya. Nah, ini maksudnya di sinilah perlunya kita minta ampun kepada Allah dan kita perlu ampunan kepada Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang kedua, kalau ada orang hidupnya penuh dengan hutang, gimana dia membangun kehidupannya? Yang dicari habis itu membayar. Maka dia akan tertinggal kan? Tidak bisa bangkit, tidak bisa lepas dari kesulitan-kesulitannya. Nah, dosa itu utang. Beban maksud saya. Ibaratkan kredit. Nah, dia beban, harus dibayar. Nah, supaya selesainya pembayaran tadi, supaya habisnya dosa kita itu minta ampun. Kalau orang kafir dia masih Islam, itu cara minta ampunnya. Kalau orang muslim dia harus tobat. Tobat bisa tobat harian, tobatan nasuha. Ada dua. Tobat harian itulah dosa-dosa kecil mungkin. Iya. Ya, kita mengambil wudu, beribadah, istighfar, habis sholat, itu juga pengampunan. Tambah lagi kalau mau, ya tobatan nasuha di pagi dan di sore hari. Membaca doa Sayyidul Istighfar, apa lu, Ustaz? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika abu bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunub dhanbi dhunub ila anta. Ila anta. Kenapa itu doa disebut Sayyidul Istighfar? Kalau kita selami maknanya, semua terkandung di situ. Kelemahan diri kita, keagungan Allah, kejahatan diri kita, kemurahan rahmat Allah, sampai rezeki yang Allah berikan. Sampai rezeki Allah berikan terkadang kita tidak tunaikan kewajiban atau tidak kita laksanakan apa yang menjadi hak orang kepada ibu kita, tidak kita perhatikan. Ya, zakat ataupun infak sedekah tidak kita tunaikan. Ini semua adalah merupakan beban bagi kita. Nah, dengan doa Sayyidul Istighfar tadi kita kembali mengkaji, menghisap diri kita. Apa sebenarnya diri kita ini? Mau kemana dia sebenarnya? Maka dengan kata Nabi wajar orang-orang yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, maka di siangnya dia meninggal, masuk surga. Orang-orang yang membacanya di sore hari atau di awal malam, meninggal pada malam itu, masuk surga. Kenapa? Diampuni Allah dosanya. Itu persoalannya. Masya Allah. Karena kalimat-kalimat yang untaian di dalam Sayyidul Istighfar itu luar biasa dalamnya. Luar biasa. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Coba kita. Aku serahkan kembali nikmat yang engkau berikan kepada aku. Sebelumnya mastata'tu. Mastata'. Sesuai dengan kesanggupanku. Abu'u bi zambi. Aku juga, walaupun dalam artian tanda petik, aku juga tidak menghebahkan, tapi mempertanyakan dosaku ini kepadamu. Memintakan ampunan kepadamu. Tidak ada tempat kembali dosa ini kecuali kepadamu ya Allah. Luar biasa memang. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, mari kembali kepada Allah. Karena inilah satu-satunya jalan untuk lepas dari berbagai kesulitan demi kesulitan. Kita ingin Indonesia ini aman. Mari amalkan Islam. Bebas dari segala banyak bencana. Mari kita amalkan kebaikan Islam. Ya. Adapun label-label negatif terhadap Islam ini, itu bukan dari Islam sebenarnya. Pertama dari rekayasa orang-orang kufar. Yang kedua memang mungkin dari pemahaman sebagian umat yang salah terhadap Islam itu sendiri. Dan itu pun tidak berdiri sendiri kan, ada penyebabnya juga, ada aksi dan reaksi. Jadi kita melihat di sini kaum muslimin, terutama para pejabat, para stakeholder, pengambil keputusan, ya mari kita kembali kepada nilai-nilai kebenaran ini. Ya, kita isilah hari-hari kita dengan nasihat takwa, nasihat iman, kita amalkan Islam ini. Paling tidak menasihati diri kita dulu. Iya, ad-dinun nasihat, bukan keagamaan itu nasihat. Iya. Ya, kita nasihati diri kita agar dia menjadi manusia yang ternasihati. Jantungnya agama itu adalah nasihat. Nasihat, iya. Sebagaimana sabda Rasul, al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Jantungnya haji itu adalah arafah. Ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Jantungnya agama itu adalah nasihat. Nasihat. Kalau kita kumpulkan dunia ini sebanyak-banyaknya, kalau kita sesat untuk apa? Iya. Nah, bukan artinya kita menolak dunia, tidak. Jadikan dunia itu sebagai ajang untuk menanam di akhirat. Iya. Sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang siap menghadap Allah pada harinya, pada saatnya. Jadi saya rasa betapa menariknya kajian kita pada saat ini adalah untuk kebaikan umat. Agar kajian-kajian yang sederhana ini, walaupun ya tidak nampak mana orangnya, tapi ada ucapannya, ada kajian-kajiannya, mari kita ikuti dengan sempurna. Terutama kepada para pelajar-pelajar ya, bisa menambah ilmu lewat kajian-kajian ini. Bukalah Al-Quran ketika mengkaji ayat-ayat ini, pahami maknanya bersama-sama. Nah, apa yang kami ucapkan ini bukanlah segala-galanya dan tidak sempurna memang, tapi setidaknya dapat memberi sumbangsih pemikiran, pengayaan-pengayaan intelektual bagi para pelajar, terutama yang tingkat Al-Qismul Aliyah, tingkat pelajar pesantren. Ini adalah merupakan sebuah wacana bagi kita untuk menambah nilai-nilai keislaman kita. Aqulu qawli hadza, saya Hanafi dan Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, merahmati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.